بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته teman-teman yang dirahmati Allah alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bisa bersilaturahmi sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat dan juga jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Kita lanjutkan apa yang menjadi kajian kita dari kitab Kifayatul Akhyar. Terakhir kita sampai pada pembahasan bab al-faraid dan faraid sudah selesai kita. Sekarang kita lanjutkan bab wasiat. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi ad-dharain amin ya rabbal alamin. Faslud wa fi ahkamil wasiyati وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والمعدوم. كتا شيخ أبي شجاع رحمه الله تعالى فصل فصل baru. Jadi faraidnya cuman faraid dan wasiat ini satu bab ya. Makanya materi kita judul kita juga faraid sama wasiat satu bab. Cuman di dalam satu bab ini ada dua fasal. Fasal apa namanya waris dan juga fasal wasiat. Wa tajuzul wasiyatu bil ma'lumi wal ma'dumi wal mawjudi wal ma'dum. Boleh wasiat itu bil ma'lumi dengan sesuatu yang diketahui, wal majhuli boleh juga wasiat dengan sesuatu yang tidak diketahui. Tidak diketahui itu maksudnya enggak jelas. Ya, orang yang punya bil ma'dum itu sesuai bil majhul sesuatu yang tidak diketahui. Seperti orang punya kambing ratusan, kemudian dia mewasiatkan salah satu dari 100 itu. Nah, 100 itu kan enggak ditentuin yang mana. Jadi satu dari 100 itu ya pokoknya satu itu majhul. Jadi boleh orang berwasiat dengan maklum spesifiknya jelas. Terus kalau gua ninggal mobil yang merek Mercy, nomor platnya B sekian sekian sekian CF misalnya. Jadi maklum benar-benar spesifik. Wal majhuli wal mawjudi boleh berwasiat dengan sesuatu yang memang ada ketika wasiat, wal ma'dumi dan juga yang tidak ada. Jadi lagi ngomong wasiat barangnya enggak ada. Bentar nih. Kalau gua ninggal itu anak-anak kambing gitu. Kambingnya induk semua belum punya anak. Dia bilang anak-anak kambing buat Haji Fulan misalnya. Padahal belum ada anak-anak kambingnya. Itu juga sah. Jadi kata Imam Taqiyuddin Alisin rahimahullah, wal wasiyatu al wasiyat ma'khudhun min wasaytu syai'a asih. Wasiyah itu diambil dari kalimat wasaytu syai'a, aku sampaikan sesuatu asihihi asihi dan aku sampai kepada dia. Idza wasaltuhu, yakni artinya idza wasaltuhu, aku sampaikan sesuatu kepadanya. Wasaltuhu, aku sampaikan sesuatu. Fal musi, maka orang yang berwasiat, wassala ma kana lahu fi hayatihi bima ba'da mautih. Jadi wasiat asal kalimatnya dari wassala yuwasilu, menyampaikan. Aw sayusi, menyampaikan. Artinya wassalama kana lahu, dia menyampaikan sesuatu yang punya dia fi hayatihi ketika dia hidup, bima ba'da mautihi, kepada sesuatu yang nanti setelah kematian. Jadi maksudnya dia menyampaikan sesuatu kepada seseorang dengan apa yang dia miliki ketika dia hidup, tapi nanti nyampeinnya ketika dia sudah meninggal. Itu secara bahasa. Wahiyya fi syar'i, dan wasiat. Definisi wasiat secara syariat, tafwidu tasarrufin khasin ba'dal mawt, penting nih. Wasiat secara syariat, tafwidu tasarrufin khasin ba'dal mawt, tafwid menyerahkan, tasarrufin khasin menyerahkan, tasarruf itu kuasa serta ikhtisas, khasin kuasa khusus terhadap sesuatu, ba'dal maut setelah kematian. Jadi dia menyerahkan penguasaan terhadap sesuatu, dan ini bisa berarti benda, bisa berarti bukan benda juga, seperti manfaat. Kan ya, rumahnya sih enggak diwasiatin, tapi manfaat rumahnya misalnya. Jadi bisa benda, bisa manfaat. Ba'dal maut setelah kematian. Wa kanat fi ibtida'il islami wajibatun, dulu wasiat fi ibtida'il islam, di awal permulaan Islam wajib, hukumnya wajib. Wajib itu ya mau enggak mau gitu. Jadi kalau orang meninggal mau enggak mau wasiat dijalanin. Bi jami'il mali, dengan seluruh harta, lil aqrabin, kepada orang-orang kerabat terdekat. Biqaulihi ta'ala, karena ada perkataan Allah ta'ala, kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan alwasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Kutiba, diwajibkan 'alaikum, kepada kalian, idza hadara ahadakumul maut, kalau kalian dihadiri kematian, datang kematian kepadamu, in taraka khairan alwasiyah, wajib atas kamu untuk meninggalkan wasiat, lil walidaini, kepada orang tua, wal aqrabin, kepada kerabat. Dulu wajib kerabat sama wasiat wajib. Tsumma nusikhat, kemudian kewajiban wasiat nusikhat, dihapus bi ayatil mawaris, dengan ayat waris. Wa baqiya istihbabuha, kemudian berubah dari yang wajib karena ada ayat waris menjadi istihbab, menjadi sebuah kesunahan gitu. Dan sunnahnya fi thulus, yaitu di sepertiga. Jadi dalil sunnah, sebab dalil sunnahnya bukan ini nih gitu. Ini dalil wajib yang kemudian dinasahkan begitu. Ini tidak memberikan ke faidah hukum bahwa ini kesunahan. Ini memberikan faidah bahwa wasiat dulu wajib, sekarang enggak, begitu doang. Jadi Imam Taqdir bin Alis ini kurang nyampein dalil. Wa baqiya istihbabuha, kemudian jadilah tetap kesunahannya fi thuluts. Fi thuluts juga sepertiga, juga dalilnya belum disebutin. Jadi ayat yang tadi disebut itu cuma menunjukkan bahwa dulu wajib, sekarang enggak, udah gitu doang. Belum ada dalil kesunahannya, belum dijelasin dalil kenapa sepertiga. Tapi nanti kemudian disebutkan. Wa baqiya istihbabuha, lalu kemudian tetaplah ada kesunahannya fi thulusi, dalam sepertiga, famadunahu, dan kurang sepertiga atau kurang, fi haqqi ghairil waris, di bagi orang-orang yang bukan ahli waris. Ini kan faedah hukum yang belum dijelasin dalilnya nih. Ayat yang tadi cuma menjelaskan ayat kewajiban dihapus, selesai. Kemudian istihbab, dalil sunnahnya apa? Fisulus, kemudian cuma sepertiga, famadunah, dan kurang dari sepertiga, dalilnya belum dijelasin. Fi haqqi ghairil waris, di selain kepada ahli waris. Itu juga belum dijelasin. Tapi ntar makin lama ketemu dengannya. Jadi pada intinya wasiat dalam pandangan mazhab Syafi'i, hukumnya mustahab, sunnah, nilainya sepertiga atau kurang daripada harta yang ditinggalkan, yang ketiga kepada selain ahli waris. Maka ahli waris kan udah dapat ayat waris kan gitu. Justru ayat ini dihapus, ayat wajib wasiat dihapus dengan ayat waris, maka ahli waris gak perlu nungguin wasiat karena dia udah dapat warisan. tanpa ada wasiat, ahli waris dapat warisan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma hakum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu laylataini illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'si. Ini kalimat bahasa Arab yang maknanya susunannya berantak. Bukan susunannya memang begini, cuman kalau diterjemahkan ke Indonesia berantakan. Rawahu syekhani wa ghairuhuma, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan selain juga Imam Al-Bukhari Muslim. Kata Nabi Muhammad, ma hakum ri'in muslimin lahu syai'un yusifihi. Tidaklah benar, enggak sah, bukan enggak sah, enggak benar, enggak bagus sebagai seorang muslim, lahu syai'un yusihi, mana dia, yang mana dia punya sesuatu yang ingin diwasiatkan, yabitu laylataini, dan wasiat itu nginep di rumahnya selama dua malam, illa kecuali wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sih, kecuali wasiatnya tertulis di atas kepalanya. Kan bingung tuh. Itu kan terjemah, apa namanya, terjemah berantak. Terjemahnya berantakan. Jadi maksudnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, enggak benar. Orang kalau mau wasiat, tulis wasiatnya langsung. Habis itu kasih ke orang yang mau ditinggalin, begitu. Enggak benar orang kalau enggak mau ngasih wasiat gitu, lalu wasiatnya itu nginep di kasurnya selama dua malam atau lebih. Jadi maksudnya sunnah wasiat itu ketika ditunaikan sesegera mungkin. Bukan ditunaikan, disampaikan sesegera mungkin. Jadi kalau orang udah kebayang mau wasiat, tulis wasiat langsung, kasih ke samping. Jangan sampai itu surat wasiat nginep di rumahnya selama dua malam lebih. Karena dia enggak tahu bakal kematian datangnya kapan. Kalau tahu-tahu belum dikasih matinya udah datang kan begitu. Nah, jadi sunnahnya wasiat itu jangan sampai simpen di otak dua malam. Tulis langsung kasih. Illa wa huwa maktubatun inda ra'sih. Gitu, tulis. Gitu. Jadi jangan sampai itu wasiat ada di rumahnya selama dua malam lebih. Gitu. Sampaikan kepada orang yang mesti sampaikan. Ya kalau bahasa kita kan sekarang orang-orang yang kaya gitu ya. Yang rada kayaan kan pakai kuasa hukum. Kan gitu dia panggil kuasa hukumnya. Kan begitu. Tentu kuasa hukumnya mati duluan. Jadi ya begitulah. Jangan sampai kalau mau wasiat tulis langsung, sampaikan kepada yang diwasiatkan. Tentu gak harus kepada orangnya langsung, kepada pihak yang mungkin bisa menyampaikan. Gitu. Rawahu syekhani, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim wa ghairuhuma, dan juga banyak selain keduanya. Wa fi lafzi Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, yabitu thalatha layalin. Jadi kalau Imam Muslim tidak boleh nginep selama tiga malam. Jadi kalau riwayat Imam Bukhari Muslim dua malam. Jadi kalau udah punya wasiat tulis langsung sampai. Jangan sampai nginep dua malam lebih. Kalau dalam riwayat Imam Muslim tiga malam lebih. Wa ajma'al muslimuna, dan seluruh umat muslimah, ini ijma' berarti dalil sunnahnya nih. Wa ajma'al muslimuna ala istihbabiha, dan seluruh umat muslim ijma' telah bersepakat ala istihbabih, tentang kesunahan apa itu yang namanya wasiat. Naam. As-sadaqatu fi halil hayati afdal, benar. Kita ngomongin wasiat tidak berarti menganjurkan udah ntar kalau mau sedekah mah nunggu mati aja, tulis aja wasiat. Enggak, kita enggak bilang kita. Kata Imam Taqiyuddin Al-Islami, wasiat hukumnya sunnah, tapi as-sadaqatu fi halil hayati afdal, sedekah waktu hidup lebih afdal gitu. Jadi jangan nyangka kalau kita bilang ini sunnah berarti kalau lagi hidup enggak sunnah. Kagak, enggak begitu. Jadi kita bilangnya wasiat hukumnya sunnah, cuman sedekah as-sadaqatu fi halil hayah, ketika dia masih hidup, afdal itu lebih utama, lil hadithil masyhurah, karena banyak hadis yang masyhur berkaitan dengan sedekah. Idza arafta hadza, nah kalau kalian sudah tahu tentang definisi apa itu wasiat, tentang kesunahan apa itu wasiat, fa'alam, ketahuilah, annal wasiyata laha arkan, bahwa yang namanya wasiat itu punya rukun. Ahaduha, rukun pertama wasiat, al-musabihi, al-musabihi yang diwasiatkan. Al-musabihi yang diwasiatkan. Jadi kalau al-musih yang mewasiatkan, al-musalahu yang diwasiatkan, orang yang diwasiatkan. Al-musabihi, barang yang diwasiatin. Jadi ada puasiat, orang yang menerima wasiat, ada barang yang diwasiatkan. Pewasiat, orang yang memberi wasiat namanya al-musi. Orang yang mendapat wasiat al-musalahu. Orang barang yang diwasiatin al-musabihi. Nah, ini rukun yang dijelaskan yang pertama adalah al-musabihi, itu barang yang diwasiatin. Wa yushtaratu, dan disyaratkan fihi, disyaratkan dalam al-musabihi. Syarat yang disyaratkan dalam al-musabihi kaunuhu ghairu ma'asiyah. Berarti sesuatunya boleh, ini abstrak. Ini kan maksiat kan juga abstrak, untuk enggak ada wujud barang. Disyaratkan bahwa di dalam, disyaratkan untuk al-musabihi sesuatu yang diwasiatkan sah begitu, kaunuhu ghairu ma'asiyatin, dia bukanlah maksiat. Falau awsa bibina'i kanisatin lit'abudi, kalau seandainya ada orang yang berwasiat bibina'i kanisatin lit'abudi, untuk mendirikan kanisah, sinagog, gereja, lit'abudi, untuk peribadatan. Ntar nih kalau gue udah ninggal, gitu orang wasiat, ditulis. Saya berwasiat nanti kalau saya sudah meninggal, tolong bangunkan gereja di samping rumah saya yang merupakan tanah kosong milik saya, begitu. Nggak boleh. Artinya kan itu nggak boleh. Kan wasiat itu hukumnya sunnah, tapi dia wajib ditunaikan bagi orang yang ditinggalkan itu, wajib ditunaikan. Maka kewajibannya menjadi tidak ada, menjadi gugur, karena wasiatnya batal dengan sendirinya sebab al-musabihinya maksiat. Jadi syarat utama al-musabihi, alla yakuna maksiatan, dia enggak boleh sesuatu yang maksiat. Kabina'i kanisatin, seperti mendirikan kanisa, au katbi taurat, atau menulis taurat, menulis injil misalnya. Injil yang sekarang tuh kan udah banyak. Di dalam kitab Pejawahir Kalami yang kita baca, kita sudah jelaskan tentang pandangan ulama terhadap injil, terhadap taurat, yang sudah terjadi banyak perubahan. Begitu. Karena salah satu sebabnya Taurat itu turun kepada Nabi Musa. Tapi di dalam kitab Taurat sekarang ada cerita tentang kematian Nabi Musa. Itu kan aneh. Injil juga sama kan begitu. Injil dari sekian banyak manuskrip Injil yang ada, sisanya 4. Siapa? Lukas, Matius, siapa lagi? 2 lagi, lupa. Dan itu semuanya tidak pernah bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam. Begitu. Atau Al-Haqq Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi dalam kitab ini, sahib Al-Hawi Al-Kabir, wa Al-Haqq Al-Mawardi, Imam Al-Mawardi mengilhaqkan, memasukkan dalam kategori maksiat yang mana dia tidak boleh masuk dalam kategori wasiat. Bidzalika kutubun katbin nujum, bidzalika katbin nujum, yaitu menulis tentang perbintangan wal falsafatin, jadi ilmu falsafat. Enggak boleh orang ini, kalau guru filsafat wasiatnya begitu tuh. Saya tolong uang ini, setelah saya meninggal tolong uang ini dialokasikan untuk riset dan penelitian buku filsafat. Bagaimana tuh ceritanya? Jadi Al-Haqq Imam Al-Mawardi memasukkan dalam masalah ini bahwa tidak boleh al-musabihi, sesuatu yang diwasiatkan itu maksiat. Di dalamnya ada kutubun katbin nujum, menulis perbintangan. Masalah perbintangan tuh apa? Ya perbintangan, rasi bintang, zodiak dan seterusnya, yaitu ramalan. Wal falsafatin, yang juga falsafah. Wa Al-Haqq Al-Qadi Husain, Al-Haqq Al-Qadi Al-Husain, Al-Qadi Husain, kemarin kita disinggung sering sekali, beliau adalah ulama Syafi'i yang menjadi qadi di Baghdad, ya kalau enggak salah, lupa kita juga. Al-Haqq Al-Qadi Husain bidzalika Imam Al-Qadi Husain memasukkan dalam kategori maksiat dalam hal wasiat Kitabatul Ghazal. Kitabatul Ghazal yaitu Kitabatul Ghazal, menulis ghazal. Ghazal itu salah satu corak dalam syair. Jadi dalam syair bahasa Arab ada namanya hija, ada namanya risa, ada namanya apa namanya hikmah, ada namanya ghazal. Kalau hija itu syair untuk cacian. Jadi ada tokoh mana yang kita enggak demen, kita bikin syair isinya caci maki. Ada namanya risa, risa itu puji-pujian. Jadi ada tokoh siapa, bahkan ada namanya risaul andalus, pujian terhadap Andalus. Jadi dia menceritakan tentang bagaimana indahnya Andalusnya. Nah, ada namanya ghazal. Ghazal itu salah satu corak syair yang berisi puji-pujian terhadap keindahan. Jadi menceritakan keindahan sesuatu itu namanya ghazal. Nah, tapi kenapa kok dikatakan haram? Karena ghazal itu juga masuk di dalam ghazal itu pujian terhadap perempuan yang bukan mahramnya. Jadi ada penyair di saya, sama lah kayak sekarang. Ada tukang syair yang cakep, isi syairnya dakwah, Roma Irama misalkan gitu. Ada juga isi syair yang cinta satu malam. Itu kan brengsek itu namanya. Cinta satu malam kan ngajarin sek gitu kan. Kan iya. Orang bego juga tahu itu artinya apaan gitu. Jadi penyair juga dulu banyak. Ada yang namanya ghazal, tapi ghazalnya itu ditujukan kepada perempuan yang bukan mahram. Diceritain gitu, matanya indah, rambutnya mempesona, mukanya juga sangat menakjubkan, dan seterusnya. Nah, itu diharamkan. Kata Imam Al-Qadi Husain, ini ghazal yang kayak gini haram. Tapi ghazal juga di dalamnya ada cerita tentang keindahan bangsa, keindahan. Itu juga ghazal itu namanya. Jadi ghazal yang diharamkan itu ghazal terhadap wanita yang bukan mahram. Jadi memang kebiasaan orang, apa namanya, budaya orang jazirah kan begitu. Memang senang terhadap syair begitu. Makanya salah satu hikmah kenapa Nabi Muhammad SAW diberikan jawami'ul kalim. Nabi Muhammad diberikan mujizat oleh Allah, salah satunya jawami'ul kalim. Beliau punya perkataan jawami'ul kalim yang cuma ngomong satu dua kata tapi mengandung banyak makna. Nah, itu kan salah satunya untuk apa istilahnya mempersiapkan Nabi untuk bertemu dengan para itu kan namanya penyair-penyair itu. Fa innaha muharramatun, maka yang namanya ghazal itu hukumnya haram. Wajhu adami siham. Kenapa enggak boleh maksiat jadi wasiat? Wajhu adami sihati, dan dalil kenapa tidak sah wasiat dijadikan maksiat dijadikan wasiat, annal wasiyata, karena wasiat syariat ijtilaban lil hasanah. Wasiat itu disyariatkan ijtilaban, untuk meraup, untuk mengambil, lil hasanati, kebaikan-kebaikan yang banyak, wastidrakan lima fata, dan juga untuk menyusul. Istidrak itu kalau bahasa Indonesianya apa ya? Istidrakan lima fa'at. Jadi ini orang dulu waktu hidupnya duit ada, cuman sedekah jarang. Zakat i pernah, habis zakat udah enggak sedekah lagi. Ah gitu. Dengan adanya wasiat dia bisa istidrak. Dia bisa menambal, apa yang dulu dilewatkan, mestinya dia udah sedekah dulu ketika hidup. Maka disyariatkan adalah wasiat untuk apa? Ijtilaban lil hasanat, mengambil banyak kebaikan untuk si mayit, sekaligus istidrokan, nyusul. Juga nyusul sekaligus menambah lima fata sesuatu yang sudah lewat. Sudah lewat nih, orangnya sudah mati kan begitu. Maka enggak mungkin bisa sedekah. Adanya wasiat itu nambah kemungkinan-kemungkinan yang mestinya dia bisa sedekah dulu ketika hidup, ditunaikan dengan wasiat. Maka wasiat itu jadi penting. Artinya kita itu jangan ngerasa sombong juga. Ah, gue mau ada sedekah udah, jangan. Jadi kita tetap nulis wasiat begitu, walaupun cuma sedikit, tetap sebagai bentuk menunaikan kesunnahan. Itu guru kita nyampein gitu, yang wasiat itu sunnah. Jadi sebagaimana wasiat itu sunnah, ya sebagaimana sunnah-sunnah kalau bisa kita kerjain. Tahiyatul masjid sunnah kita kerjain, salat witir kita kerjain, salat tasbih kita kerjain. Wasiat juga sama. Jadi sedikit pun kita wasiat, kita ngejalanin sunnah kan begitu. Tulis wasiat. Nanti kalau ya tentu kan kalau umur-umur kayak kita gini, umur kayak saya begitu, oleh wasiat sekarang kan ntar diketawain semua. Bukan cuma diketawain, dipandang aneh, laki lo begitu udah lama. Ntar lo kalau ada kira-kira umur berapa nulis wasiat gitu. Sebagai bentuk kesunahan istilah banil hasanat ustidrakan lima fata wadhalika yunafil maksud. Dan kalau wasiatnya maksiat, yunafil maksud, justru dia menafikan maksud daripada wasiat tersebut. Maksud wasiat itu kan menyampaikan, mengumpulkan kebaikan, menyusul apa yang kelewat, artinya menyempurnakan. Dulu pernah mau ini tapi enggak jadi, kelewat, nah, kita tunaikan dengan wasiat. Maka kalau wasiat isinya maksiat, ya kan berarti bertentangan. Kalau gitu ngapain wasiat kalau isinya bukan kebaikan dan juga tidak menambal apa yang lewat, kan begitu. Walau ausa, kata Syabish, kata Imam Taqiyuddin alisnya, walau ausa bizaitin, kalau ada orang yang berwasiat bizaitin dengan minyak, liyusraja bihi fil kanais, untuk dinyalain di kanisah, di sinagog. Jadi maksudnya Z itu ini lampu, lampu petroma kan butuh minyak. Ada orang yang punya minyak diwasiat ini buat orang-orang di sinagog, ya gitu. In qasada ta'zimuhuma, in qasada ta'zimuha, in qasada ta'zimaha. Kalau dia berwasiat seperti itu, kalau maksudnya adalah memuliakan kanisah, memuliakan sinagog. Memang kenapa itu lampu taruh di sinagog atau di gereja? Ya biar bagus, itu kan tempat ibadah orang, biar kelihatan. Ah, itu tuh. Jadi tujuan berwasiat ngalahin wasiat, dia punya lampu petromak, tujuannya biar memuliakan itu sinagog, mengagungkan. Itu kan rumah ibadah aja. Itu yang enggak boleh itu. In qasada ta'zimuha ta'zimaha lam yajus, enggak boleh. Jadi itu maksiat. Jadi memuliakan tempat ibadah orang tuh jangan dimuliain, kesyirikan tuh jangan dimuliain, kemaksiatan tuh jangan dimuliain gitu. Kita harus kagak demen. Emang begitu akidah kita, harus kagak demen. Nabi Muhammad dengan bilang salah satu manisnya iman ayyakruha ayyaud fil kufri kama yakruh ayyudzafa finnar, kan begitu. Dia benci kemaksiatan sebagaimana benci mau dilemparin ke api neraka. Emang ada yang demen mau dilemparin ke neraka? Kan enggak ada yang demen. Maka benci itu kemaksiatan, apalagi kesyirikan. Gitu. Orangnya kita enggak ada masalah. Kita enggak ada masalah sama orang yang bermaksiat, orang yang minum-minuman kita enggak ada masalah. Orang-orang yang mabuk kita enggak ada masalah. Orang yang zina kita, cuman kita kagak demen tuh maksiat. Nah, kita punya kewajiban sebagai seorang muslim membenci kemaksiatan. Begitu. Gereja, sinagog itu simbol daripada kesyirikan. Ini ngomong kita-kita doang nih ya gitu. Terus maka jangan dimuliain. Bagaimana bentuk pemuliaannya itu tadi tuh? Dia kirim apa namanya lampu buat menerangi. Tujuannya apa? Tujuannya buat menerangi sinagog sebagai bentuk pengamalan, enggak buat maksiatnya enggak sah. Ya, Ustaz, tibang Petromak. Iya, kalau Petromaknya satu. Kalau dia punya pabrik Petromak, lalu dia bilang wasiat pokoknya sebutuh gereja kasih, kan repot juga. Jadi kata Imam Taqiyuddin alisnya, in qasada ta'zimaha, kalau tujuannya memuliakan, lam yajus, enggak boleh. Wa in qasada doa, itu beda lagi nih. Tapi kalau tujuan wasiat itu ad-doa, menerangi ala man ya'wi ilaiha, menerangi orang-orang yang ya'wi, ya'wi itu nginep, ya'wi itu ya ya'wi apa sih, karena ada beberapa orang yang kemudian enggak punya rumah lalu tinggalnya di gereja, di sengal, sinar. Ya'wi bersemayam. Kok bersemayam? Ya'wi itu ya panti kan gitu. Ada orang-orang yang memang tinggalnya di situ. Kalau tujuan dia wasiat itu lampu petroma, minyak di minyak lampu buat dia, minyak buat minyakin lampu itu di sinagog. Tujuannya adau untuk menerangi orang-orang yang ada di situ, kan gelap kesian. Itu orang kan butuh baju, butuh pakaian, butuh tidur, butuh makan. Kalau enggak ada lampunya kan kesian. enggak kelihatan kan ya, takutnya kudunya masukin tangan kaki yang masuk kan. Kudunya minum yang di tujuh mulut atau masuk ke hidung kan kesian. Jadi tujuannya itu untuk menerangi orang-orang yang tinggal di situ. Soha, maka itu soha. Jadi tujuannya tinggal apa namanya, tinggal apa yang dimaksud tuh? Wasiat kayak gitu maksudnya apa? Mau menerangi apa, mau apa namanya, menerangi orang-orang apa, memuliakan sinagog kan begitu. Kada qalahul jamaah, begitulah dikatakan jamaah. Artinya kelompok ulama Asy-Syafi'i. Jadi jamaahnya berarti banyak. Wa qad dzakara fi nadhirihi min al-waqfi, dan qad dzakara disebutkan fi nadhirihi dalam masalah yang sama. Soal lampu diwasiatin buat gereja. Min al-waqfi dalam masalah wakaf. Jadi ada bijilah ini enggak tahu nih ya yang ngomong siapa nih. Wa qad dzakara, ini dzakaranya siapa nih yang nyebut? Bahasanya dan wa qad dzukira berarti ya. Wa qad dzukira fi nadhiri, dan telah disebutkan dalam masalah yang sama. Lampu buat sinagog minal waqfi dalam masalah wakaf. Jadi ada orang mewakafkan gitu. Saya wakafin nih lampu buat sinagog. La annahu la yajuz, bahwa hukumnya enggak boleh. Hukumnya enggak boleh itu maksudnya dua-duanya, baik untuk memuliakan, baik untuk orang itu enggak boleh. Qala Ibnu Rif'ati kata Imam Ibnu Rifa' wala yab'udu maji'uhu huna, wala yab'ud, dan tidak jauh maji'uhu masalahnya huna dalam ini. Dalam masalah ini kayaknya enggak jauh deh, sama-sama enggak boleh lah. Walaupun tujuannya betul sama-sama enggak boleh. Itu kata Imam Ibnu Rifa'. Wa alam ketahuilah annal mamnu'a, bahwasanya yang terlarang minhu daripada hal itu fil wasiyati, dalam wasiat yamtani 'alal hayyi aidan safrul mal ilayhi, apa yang dilarang itu juga, apa yang dilarang dalam wasiat itu juga terlarang, yamtani 'alal hayyi, dilarang bagi orang yang hidup safrul mal ilayhi untuk mengalokasikan dana untuk itu. Dia punya duit lalu duitnya buat beli lampu buat sinagog juga enggak boleh. Dia beli punya duit, duitnya buat ngaji orang-orang, nulis kitab Taurat juga enggak boleh. Dia punya duit, duitnya kemudian dialokasikan buat buat kasih orang-orang yang nulis buku filsafat juga enggak boleh. Nih kata ini, nih kata Imam Taqiyuddin Al-Lisni nih. Ntar ngomongin filsafat dikata apa namanya, pikiran sempit kan. Wakul, nah ini kaidah nih. Wakullu ma yahrumu al-intifa'u bihi fala tashihul wasiyyatu bihi. فَكُلُّ مَا حُرِّمَ فَكُلُّ مَا يَحْرُمُ الْإِنْتِفَاءُ بِهِ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ, seluruh yang tidak diperkenankan, tidak dibolehkan ngambil manfaat itu, فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ, maka tidak sah wasiat dengan itu. لِأَنَّ مَا نَفِعَهُ مَعْدُومَةٌ شَرْعًا, karena manfaat apa yang tadi disebutkan ma'dumah, itu hitungannya kagak ada syar'an, secara syara'. Secara syarat manfaat itu tidak ada, artinya tidak ternilai. Wala yushtarotu fil musabihi ayyakuna tahiran, dan tidak disyaratkan fil musabihi dalam masalah al musabihi, barang yang diwasiatin itu ayyakuna tahiran, masa barangnya suci. Jadi maksudkan gini, barang yang diwasiatin, sesuatu yang diwasiatkan enggak boleh maksiat, benar. Berarti kalau maksiat, barang najis itu kan juga nggak bisa dimanfaatin, karena secara syariat memang nggak boleh memanfaatkan barang najis. Ah, berarti barang najis nggak boleh diwasiatin. Nah, tapi kata Syaikh Imam Taqiyuddin Al-Lis, ternyata boleh, nggak boleh dimanfaatin. Boleh dimanfaatin, walaupun itu gimana sih? Kalau ada sesuatu yang najis tapi bisa dimanfaatkan, gitu, itu boleh jadi wasiat. Contohnya. Naam, betul. Asyartu kaunuhu yajuzul intifa'u bihi, syarat bahwa dia bisa dimanfaatkan, boleh dimanfaatkan. Kazibil, seperti zibil. Zibil itu apa? Zibil itu rausul bahari. Zibil itu kotoran hewan ternak, kotoran kambing, kotoran sapi, pokoknya kotoran-kotoran itu tuh, karena mungkin bisa dimanfaatkan untuk jadi pupuk gitu. Jadi ini kan najis nih, tapi dikecualikan, bisa diambil manfaatnya, dikecualikan. Maka yang kayak gini juga boleh diwasiatkan. Wal kalbul ladzi wal kalbi alladhi yajuzu iktina'uh, dan juga anjing yang boleh dipihara. Tentu dipihara untuk jaga ladang atau untuk berburu. Jadi ada tiga ini, az-zibil kotoran, al-kalbi alladhi yajuzu iktina'uh, anjing yang boleh dipihara, wa zaitin najis, dan juga zait an-najis, minyak yang najis, minyak yang kecampur najis. Maksudnya minyak kecampur bangkai tikus. Pokoknya minyak najis lah. Lianna hadhil umur, karena tiga perkara yang tadi disebutin, ikhtisasatun, mereka barang ini punya ikhtisas. Ikhtisas itu begini nih, maksudnya nih. Itu tahi kotor. Tahi itu najis. Maka karena dia najis, enggak boleh dimanfaatin. Karena enggak boleh dimanfaatin, enggak boleh diperjualbelikan. Nah, tapi ada barang najis yang bisa diambil manfaatnya dan bisa dikuasai. Kotoran itu walaupun najis, tapi itu bisa dikuasai. Saya yang menguasai karena kotorannya ada di tanah saya. Berarti saya punya ikhtisas terhadap barang tersebut. Bisa dimanfaatin. Bisa dimanfaatin buat apa? Buat pupuk, campur sama tanah. Dijual beli boleh gak? Kan najis gak boleh diperjualbelikan. Boleh, tapi bukan jual beli. Namanya nakrul yadi. Pindahin tangan, pindahin ikhtisas. Awalnya ikhtisasnya sama saya pindahin. Ini pindahin ikhtisasnya saya jual. Berapa harganya? Yang dijual bukan barangnya, tapi yang dijual itu nakrul. Itu namanya ikhtisas. Jadi barang itu memang najis, tapi karena ada manfaatnya, ada ikhtisasnya begitu. Ikhtisas tantakilu ilal warathah, yang kemudian bisa jatuh kepada ahli waris. Fayajuzu naquha ilal musalahu, maka kalau dia bisa pindah kepada ahli waris, dia juga bisa pindah ilal musalahu, kepada orang yang diwasiati. Bikhilafil kalbil aqur, berbeda dengan kambing, berbeda dengan anjing al aqur, anjing hitam, wal khamr atau juga khamr, al khinzir atau juga babi. Khamr secara syariat tidak bisa dimanfaatkan, maka kepemilikannya enggak boleh. Jadi harus dibuang, kan begitu. Kemudian juga khinzir babi, li'annahu yahrumul intifa'u bihi, karena mereka, karena dia itu diharamkan untuk diambil manfaatnya. Wala tuqarru fil yadi, dan yang tadi itu khinzir, anjing, al-aqur, kemudian khamr, la tuqarru fil yadi, tidak bisa tangan kita punya kuasa terhadap itu. Kan iya, kalau yang tadi bisa tuh, makanya namanya mindahin tangan. Nah, sesuatu yang najis tapi memang bisa dimanfaatkan dan kemanfaatannya boleh dalam syariat, itu punya ikhtisas. Punya ikhtisas, tangan kita bisa megang. Bukan megang dalam arti megang, kita punya kuasa. Maka ketika diperjualbelikan, kita jual belinya bukan barang, tapi jual belinya naklul yadi. Maka ketika kita mati, kita juga pindah itu hak kekuasa terhadap najis tersebut terhadap ahli waris. Maka kalau bisa pindah kepada ahli waris, bisa juga pindah kepada al-musalahu. Wallahu ta'ala a'lam. Wala yushtaratu kawnul musa bihi aynan. InsyaAllah ini hari besok. Hari Selasa. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut dan kita teruskan sebagaimana apa yang sudah kita jalankan 2 tahun sebelumnya. Kita lanjutin sebagaimana biasa. Dan teman-teman yang dirahmati Allah, untuk kajian atau kitab Jawahir Kalami dan juga Bidayatul Hidayah, InsyaAllah kita akan menunggu perkembangan selanjutnya. Perkembangan di sini maksudnya, karena anak-anak belum sekolah. Anak-anak masuk sekolah kira-kira tanggal 17. Kalau anak-anak udah sekolah, kita bisa nyari waktu yang cocok. Kan begitu. Ya harap maklum kan begitu. Karena kita orang laki sendiri di rumah. Maksudnya orang laki gede. Jadi segala-galanya urusannya sama kita, sama saya. Jadi kalau mau bikin jadwal itu kudu menyesuaikan kegiatan anak-anak. Yang baru bisa kita mulai, kifayatul akhir, normal sebagaimana biasa Senin sampai Jumat ba'da subuh. Tapi untuk Jawahir Kalamiyah dan juga untuk Bidayatul Hidayah, kita tunggu perkembangannya sampai kira-kira anak sekolah masuk. Kita lihat waktu yang cocoknya kapan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon koreksi dari para asatidz, guru-guru, para tokoh masyarakat, para ajengan, teman-teman saudara muslim, jika memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi Koreksinya bisa melalui kolom komentar jaringan pribadi kami di WhatsApp dan juga Instagram. Dan wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.